السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا، الحمد لله كتاب الشكر كبر الله سبحانه وتعالى. Pada kesempatan sore hari ini kita mendapatkan kesempatan nikmat berupa bermajlis ta'lim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah kepada kita semuanya. Satu pembahasan agar supaya kita bisa istiqomah. Pembahasan ini ya kaum muslimin adalah jawabannya bagaimana caranya agar kita istiqomah. Dua jawaban yang akan kita sampaikan dalam kesempatan sore hari ini. Yang pertama, kita harus memahami bahwa mengikuti Rasul hukumnya wajib dalam agama kita. Mengikuti Rasul hukumnya wajib. Maka dengan kita mengimani mengikuti Rasulullah adalah wajib, maka akan kita terus menerus berpegang teguh dengannya, akan terus menerus kita mengamalkannya ketika kita meyakini bahwa hal itu adalah wajib. Yang kedua, agar supaya kita terus menerus berpegang dengan sunnah Rasul alaihi salatu wasalam, maka kita harus tahu tentang faedahnya, hikmah di saat orang itu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diharapkan dengan kita mengerti keutamaan-keutamaannya, maka kita akan terus mengikuti ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kita masuk ke kaum muslimin tentang bahwa mengikuti Rasulullah itu hukumnya adalah wajib. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mentaati Rasul. Sebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Ayat ini mewajibkan kepada kita mentaati Allah dan juga perintah untuk kita mentaati Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hukum asal perintah dalam Al-Quran menunjukkan kepada wajib. Di samping itu ya kaum muslimin, ketaatan kepada Allah tidak akan mungkin bisa terwujud kecuali dengan kita mentaati Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakai yang gaji sakit jininya. Bisa pakai yang ini. Yang itu ya. Nah, itu. Agak sakit ininya. Iya, Pak. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadza ahsan insyaallah. Ahsan. Ahsan kathir. Disebutkan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa ta'ala may yuti'ir rasula faqad ata'allaha. Barang siapa yang mentaati rasul maka sungguh dia telah mentaati Allah. Ini menjadi keyakinan kita. Karena tidak mungkin bisa kita mentaati Allah kalau kita tidak mentaati Rasulnya. Bagaimana mungkin kita tahu perintah-perintah Allah kalau kita tidak mengikuti utusannya? Dari mana kita tahu syariat Allah kalau bukan dari utusannya? Dikarenakan yang namanya wahyu hanyalah turun kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam saja di umat ini, dan tidak ada lagi wahyu yang turun sepeninggal beliau. Kita diperintahkan untuk mentaati syariat Allah Azza wa Jal. Maka semua itu maknanya adalah kewajiban mengikuti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allah berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Ikutilah oleh kalian wahyu yang Allah turunkan kepada kalian melalui Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah kalian mengikuti selain itu. Qalilan ma tadhakkarun, sedikit sekali kalian mengingat tentang hal ini. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, di dalam ayat ini Allah mewajibkan kepada kita mengikuti syariatnya, aturannya, ajarannya, dan melarang untuk kita mengikuti yang lain. Ini menunjukkan bahwa kebenaran itu adalah wahyu yang Allah turunkan saja. Adapun yang lain yang berbeda dengan ajarannya Allah, maka dipastikan itu adalah kebatilan. Karena itu Allah tidak mensyariatkan hal itu, tetapi Allah mensyariatkan yang telah diajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kewajiban bagi kita umat Islam mengikuti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengikuti yang lain, karena yang lain itu adalah batil. Wala tattabi'u min dunihi awliya, jangan kalian jadikan selain yang diturunkan kepada Rasul sebagai panutan bagi kalian. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita semuanya diperintahkan mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, dan kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusannya Allah. Dua kalimat ini wahai kaum muslimin memiliki sebuah konsekuensi, sebuah tuntutan. Yang pertama, kita meyakini tidak adanya yang berhak untuk kita sembah kecuali Allah semata. Yang lainnya, kalau disembah maka itu sesembahan yang batil. Allah sebutkan dalam Al-Quran, dzalika bi anna Allah wal haq wa anna ma yad'una bi min dunihi al batil. Demikianlah Allah adalah sesembahan yang benar, adapun yang lainnya adalah sesembahan yang batil. Demikian pula dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita meyakini la madbu'a bihaqqin illa Rasulullah. Tidak ada yang diikuti dengan benar kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ghairuhu in ittubi'a fima la dalila alaihi faqad ittubi'a bi batilin. Adapun selain Rasul, apabila diikuti ucapannya padahal berbeda dengan Rasul, maka sungguh dia diikuti di atas kebatilan. Karena kebenaran itu adalah al-haq yang datang dari Allah, yang disampaikan kepada Nabi. Adapun yang menyelisihinya, maka itu dipastikan adalah kebatilan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. Apalagi selain kebenaran yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya, kecuali melainkan hal itu pasti sesat. Pasti sesat. Hadirin yang kami muliakan, Al-Imam Umar Ibn Abdul Aziz, beliau menyebutkan dalam salah satu nasihatnya beliau, i'lam, ketahuilah olehmu, fa inna sunnata innama sannaha man qad alima ma fi lahiha ma fi khilafiha min al khata'i waz zalali wal humqi wa ta'ammuk. Dengarkan lihat wahai kaum muslimin ucapan Amirul Mukminin Umar Ibn Abdul Aziz. Sesungguhnya agama Islam ini, sesungguhnya ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, yang membikinnya adalah Allah. Allah itu adalah zat yang telah mengetahui bahwa apa saja yang menyelisihi ajaran ini pasti itu adalah sebuah kesalahan. Allah telah mengetahui segala hal yang berbeda dengan syariatnya itu adalah sebuah kesesatan. Karena itu Allah tidak mensyariatkannya. Karena itu Allah tidak memerintahkannya. Yang Allah perintahkan adalah ini, Al-Quran dan hadis Nabi, maka itu adalah al-haq. Adapun yang menyelisihinya, itu pasti sebuah kesalahan dan kebatilan. Allah berfirman dalam Al-Quran, al-haqqu min rabbik, fala takunanna minal mumtarin, al-haq itu datangnya dari Rabbmu, maka janganlah engkau menjadi orang yang tertipu. Sangat jelas sekali ya kaum muslimin. Sehingga mengapa kita mengikuti Rasul? Mengapa kita mengikuti Rasul Muhammad alaihissalatu wassalam, sunnah-sunnah beliau, bimbingan beliau? Dikarenakan itu adalah al-haq yang wajib kita ikuti. Itu konsekuensi kalimat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusannya Allah. Kalimat ini berkonsekuensi wahai kaum muslimin. Kalimat ini memiliki kandungan dan makna yang besar. Paling tidaknya disebutkan dalam ulama kita ada lima hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, imtithalu awamirihi. Yang pertama, menjalankan atau ta'atu fima amara, menta'ati beliau dalam hal-hal yang diperintahkannya. Yang kedua, wa tasdiquhu fima akhbara, dan mempercayai semua yang dikabarkan oleh Rasul. Yang ketiga, wajtinabu ma naha anhu wa zajara, menjauhkan segala yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjauhi dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Rasul. Yang keempat, wa alla yu'badallahu illa bima syara'a, tidak boleh Allah diibadai kecuali dengan yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya. Dan yang kelima, wa alla yuqaddima qawla ghairihi ala qali rasul, tidak mendahulukan ucapan orang lain daripada ucapan Rasul. Lima ini wa ikhwan muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an adalah konsekuensi yang harus dilakukan oleh setiap kita yang mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mentaati ajaran beliau, mentaati perintah-perintah beliau. Kenapa? Karena itu diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang tadi kami telah sampaikan, dan juga dalam ayat yang lainnya Allah berfirman, fala warabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harjan mimma qadaita wayusallimu taslima. Maka demi Allah, tidaklah mereka beriman sampai mereka mau menjadikan engkau sebagai hakim, sebagai pemutus dalam semua perkara yang terjadi pada mereka. Kemudian mereka tidak merasa berat dengan segala ajaranmu dan menerima secara utuh semua yang menjadi ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Maka mentaati beliau hukumnya wajib, bukan hanya sunnah atau bahkan menjadi sebuah pilihan. Mau mengikuti silakan, mau yang lainnya juga tidak apa-apa. Tidak, itu satu hal kewajiban. Ini yang menjadi dasar mengapa seorang itu kuat dalam memegangi sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Karena iman, kewajiban ini wajib bagi setiap muslim, sehingga kita tidak berani menyelisihi bimbingan dan ajaran Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajtinabu at-tasdiqu bi kulli ma akhbar, yang kedua adalah meyakini, mempercayai kebenaran segala yang diberitakan oleh Rasul. Meyakini, mempercayai, membenarkan semua berita-berita yang datang dari Rasul, dikarenakan beliau membawa berita tak lain dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang beliau sampaikan adalah wahyu, harus kita yakini itu. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada nabinya, "Qul in attabi'u illa ma yuha ilayya." Katakanlah olehmu wahai Rasul kepada manusia, tidaklah aku mengikuti kecuali yang diwahyukan kepadaku. Sehingga semua berita, khabar yang beliau sampaikan berkaitan dengan umat terdahulu atau berkaitan dengan kondisi manusia akan datang, kita meyakini itu tak lain adalah berita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memastikan hal itu. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ. Tidaklah beliau berbicara dari hawa nafsu, tak lain beliau berbicara dari wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Kalau demikian adanya, wajib bagi kita mempercayai, wajib bagi kita untuk menerima berita itu. Jangan disikapi beritanya Rasul seperti kita menyikapi berita manusia yang lain, apalagi sekedar surat kabar pagi dan sore yang kebenarannya menurut siapa yang bayar bisa diterima dan bisa ditolak. Wah, itu bukan wahyu. Tetapi kalau Nabi Muhammad SAW menyampaikan sebuah berita, itu adalah al-haq. Karena beliau dijamin oleh Allah tidaklah berbicara dari hawa nafsunya, tetapi beliau berbicara dari wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Meninggalkan larangannya. Demikian juga dengan yang berikutnya, tidaklah kita beribadah kecuali dengan yang disyariatkannya. Hadirin yang kami muliakan, kita harus meyakini bahwa beribadah kepada Allah itu adalah dengan kita mentaati syariatnya dan bukan melakukan yang tidak disyariatkan olehnya. Ini dia. Gak boleh bagi kita memiliki pilihan. Gak boleh bagi kita memiliki pilihan-pilihan selain yang diajarkan oleh Rasul. Allah yang menyebutkan hal itu dalam Al-Quran. Allah berfirman, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Allah berfirman, dan tidaklah pantas, tidaklah boleh bagi seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah telah menentukan sebuah ketetapan, Rasul telah mengajarkan sebuah akidah, sebuah ibadah, Tidak boleh bagi mereka memiliki pilihan-pilihan mereka sendiri. Tidak boleh bagi kita membuat ibadah sendiri ketika Nabi sudah mengajarkan sebuah ibadah. Tidak boleh bagi kita memilih sesuka kita ketika Nabi telah menentukan sebuah ketetapan. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh telah sesat dengan kesesatan yang sangat nyata. Ini dia konsekuensi. Ini konsekuensi dari kalimat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Karena itu siapa yang meyakini ini semuanya, dia akan menjadi orang yang kokoh, komitmen dengan sunnah, memeganginya. Bahkan beliau mengatakan, gigitlah itu dengan gigi gerahamu, sebagai bentuk kekuatan dalam termasuk memeganginya dengan kuat. Yang kelima adalah wa alla yuqaddima qala ghairi ala qaili rasul, jangan mendahulukan ucapan manusia siapapun dia melebihi daripada ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang kami muliakan, beberapa orang lebih mendahulukan ucapan gurunya. Ini ucapan guruku. Loh, sabda Nabi begini loh. Oh, saya enggak pakai. Saya pakainya ucapan guruku. Karena guru itu digugu lan ditiru. Maka Nabi ucapannya nanti dulu. Saya lebih percaya dengan guruku. Ini bukan sifat seorang muslim. Bukan. Sifat seorang muslim harus kita kedepankan wahyu daripada ucapan siapapun dia orangnya. Kalau ucapannya bertolak belakang dengan wahyu Al-Quran dan As-Sunnah, maka ditolak ucapan siapapun itu. Ini konsekuensi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Disebutkan dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadillahi wa rasuli wattaqullah. Wahai orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Jangan engkau mengedepankan akalmu. Menurutku begini-begini. Tetapi ayat menyatakan yang lain. Barakallahu fikum. Hakadha qaul muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. La tuqaddimu. Jangan kau mengedepankan akalmu, perasaanmu, ucapan gurumu, atau siapapun dia melebihi Allah dan Rasulnya. Hadirin yang kami muliakan, Allah Azza wa Jal mengancam kepada para sahabat Nabi. Ya, pembahasan ini penting. Allah mengancam para sahabat Nabi kalau ada di antara mereka yang berucap dengan kalimat yang suaranya lebih keras daripada Rasul. Allah berfirman, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kalian keraskan suara kalian melebihi dari suara Nabi. Wala tajhar lahu bil qawli kajari ba'dikum li ba'din. Wala tajhar lahu bil qawl. Dan jangan kalian memanggil Rasul dengan panggilan yang keras sebagaimana terjadi antara kalian. Enggak boleh. Kalau bahasa kitanya itu perbuatan apa, Pak? Sembrono. Ngerti sembrono? Allah mengancam kalau ada di antara mereka yang berucap dengan kalimat yang lebih tinggi daripada ucapan Rasul, antahbata amalukum wa antum la tash'urun, akan habis amalan-amalan perbuatan kalian dalam keadaan kalian tidak merasa. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, umuru, orang yang hanya berucap keras saja lebih tinggi nadanya daripada Nabi, diancam akan dihapus amal saleh yang telah diterima. Fakaifa biman qaddama qala ghairihi ala qailir rasul, maka bagaimana lagi dengan seorang yang lebih mendahulukan ucapan orang lain melebihi daripada ucapan Nabi? Bukankah ini lebih durhaka lagi, lebih sembrono lagi, bahasa kasarnya lebih kurang ajar? Kita jadi didik kalau sama orang tua ngomongnya sing halus, jangan kasar-kasar, enggak usah tinggi-tinggi, tenang, pelan suaramu nak, jangan melebihi orang tua, enggak boleh. Hah? Bahasa kitanya apa? Orailok. Bahasa sunnahnya pamali, enggak pantas. Ngomong sama orang tua kok kasar, enggak pantas suaranya, lirikan. Ini kita dengan orang tua kita. Bagaimana kita dengan Nabi? Rasul yang paling besar, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ancamannya akan dihapus amalan saleh yang telah diterima, apalagi dengan kita meninggalkan ajaran Nabi dan lebih mengedepankan ucapan orang lain. Tentu ini lebih dahsyat lagi kemurkaan Allah padanya. Al-Imam Malik wa kaum muslimin mendidik kita agar kita jangan menomorduakan Nabi. Imam Malik mengatakan, ma minna min ahadin illa yukhadu min qalihi wa yurad illa sahibu hadha qabr. Tidak seorang pun diantara kita kecuali bisa diterima ucapannya dan bisa ditolak ucapannya, kecuali orang yang dikuburkan di tempat ini seraya beliau mengacungkan jarinya ke makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lainnya bisa diterima, bisa ditolak. Bukan Rasul, diterima apabila sesuai dengan Rasul, dan apabila menyimpang dari Rasul maka ditolak, siapapun itu orangnya. Yang wajib diterima dan tidak boleh ditolak satupun dari ucapannya adalah hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keyakinan yang mendasari kita mengapa komitmen dengan sunnah, mengapa kita pegang teguh ajaran Nabi. Dikarenakan itu wajib. Itu konsekuensi kalimat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hadirin yang kami muliakan, pembahasan berikutnya adalah dari sisi keutamaan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antaranya yang disebut oleh para ulama kita adalah itu ada jam-jam. Tapi ini lebih cepat, ini lebih bagus ini, Zat. Lebih cepat selesai maksudnya. Jazakallahu khair, wallahu baik. Mengikuti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berarti kita mengikuti seorang yang paling hebat di muka bumi ini. orang yang paling nomor satu, orang yang paling dicintai oleh Allah. Tidak ada satupun manusia yang melebihi dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Sehingga sebuah kebanggaan saya mengikuti Rasul itu sebuah kebanggaan. Jangan malah minder, jangan malah takut, jangan anda berpikir jelek atau buruk mengikuti Rasul. Ini Rasul terbesar, Khalilullah yang pertama, kekasih Allah yang paling Allah cintai adalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Orang mengikuti tokoh-tokoh yang mereka bukan Nabi, bukan Rasul, mengikuti mamanya tokoh filsafat Karl Marx, betul namanya, mau salah ngomong, siapa lagi, Aristoteles. Mereka bukan apa-apa. Siapa yang mereka memastikan di atas kebenaran? Bukan Nabi, bukan Rasul. Tidak ada satupun orang mengatakan dia saleh. Siapa yang menjadi panutannya? Adapun Nabi kita, Nabi terbesar. Kita akan sampaikan beberapa dalil yang menunjukkan Nabi kita orang yang paling besar, orang yang paling terdepan, paling hebat. Sehingga kita pun sangat bangga dengan menghidupkan ajarannya. Yang pertama, ikhwan muslimin, ucapan Nabi kita Rasul Muhammad alaihi salatu wassalam, dan ini diberitahukan oleh Nabi atas perintah Allah, bukan karena beliau sombong. Nabi mengatakan, ana sayyid waladi Adam wala fakhra. Aku adalah sayyidnya, tokoh nomor satunya semua anak manusia. Semua anak manusia Adam, faman dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah. Adam dan siapapun orangnya ada di bawahku nanti di yaumil qiyamah. Orang nomor satu dari kita. Kalau ditanya siapa orang yang pertama kali diciptakan, jawabannya Adam. Tapi kalau ditanya siapa orang yang paling hebat dalam sejarah hidup manusia, adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang kami muliakan, disebutkan di dalam riwayat yang sahih, beliau secara urutan Rasul nomor satunya adalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Pembahasannya adalah berkaitan dengan kalam Allah. Ulul azmi minar rusul. Ulul azmi minar rusul. Rasul-rasul besar. Baru kita tahu ya kaum muslimin, manusia itu jinjak paling mulia para rasul. Kemudian para nabi. Kemudian baru siddiqin, syuhada dan salihin. Itu tingkatan manusia. Di antara para rasul ada rasul-rasul yang terbesar yang dikenal dengan ulul azmi minar rusul, yang sering disebut kisahnya dalam Al-Qur'an. Secara generasi zaman saya urutkan, pertama Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kalau sejarah zaman, bukan Nabi Allah Ibrahim yang pertama, Nuh. Kemudian Ibrahim. Kemudian Musa. Kemudian Isa. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini urut secara zaman. Tetapi kalau ditanya, siapakah orang yang paling mulia Di antara 5 rasul terbesar adalah Nabi kita yang pertama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Ibrahim, kemudian Musa, kemudian antara Isa dan Nuh. Ini semuanya diyakini dan ditulis oleh para ulama kita, di antaranya Syekh Muhammad Ibni Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau Syarah Lumatul I'tiqad Al-Hadi ila Sabil Ar-Rasyad. Hadirin yang kami muliakan, Nabi kita orang yang paling hebat, orang yang paling pertama masuk surga siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita mengikuti beliau, kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang ikut pertama-tama rombongan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Loh, apa bisa? Kok bisa? Apa ada dalilnya? Ada di kaum sini. Nabi kita menyebutkan dalam hadis yang sahih, disebutkan dengan dua redaksi. Yang pertama, kumtu inda babil jannah, aku berdiri di depan pintu surga. Fastaftihuha, aku meminta untuk dibukakan pintu surga itu. Faqala al-khazin, maka malaikat yang menunggu pintu surga itu bertanya, man anta, siapa engkau? Sajidah. Duduk. Man anta, siapa engkau? Fakultu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada apa? Lanjut. Apa sudah selesai waktunya? Masih ya? Masih. Nanti aja Pak. Selonjor enggak apa-apa. Nanti aja. Hadirin yang kami muliakan, ketika beliau mengatakan Muhammad, aku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala al-khazin, maka malaikat itu pun mengatakan, bika umirtu walan aftahu li ahadin qablak. Aku diperintahkan oleh Allah untuk membuka pintu ini untukmu, dan aku belum pernah membuka pintu ini untuk seorang pun sebelummu. Masya Allah. Ini Rasul yang kita ikuti, yang kita taati, yang kita amalkan ajarannya. Harus bangga kita dengan ini. Bersyukur kepada Allah, Allah berikan petunjuk kepada kita mencintai Nabi yang satu ini dan mengikuti jejak langkahnya. Alhamdulillah, gembira sukacita kita yang kita ikuti Nabi terbesar. Rasul mengatakan dalam redaksi yang lainnya, awwalu man istaftahu lahul jannah, qala Nabi, ana awwalu man yiftalahul babul jannah, au kama qala Nabi, aku, kata beliau, adalah orang yang pertama kali dibukakan pintu surga untukku. Nabi kita berdoa dan mengharap kepada Allah, dan kita sangat senang dengan doa ini. Apa yang beliau ucapkan? Beliau mengatakan, nahnu al-akhirun al-awwalun. Kita ini adalah orang-orang yang terakhir, tapi kita ini orang-orang yang paling awal. Maksudnya pripun, Pak? Jere terakhir ning kok pertama, sik pripun ngitunge? Maka hadirin yang kami muliakan, syarah hadis ini adalah kita terakhir secara urutan zaman. Nabi kita Nabi terakhir, umatnya beliau umat terakhir, tetapi awalun, pertama-tama yang akan masuk ke dalam surga. Masya Allah, Nabi Muhammad masuk, para sahabatnya masuk, kemudian kita masuk juga setelah mereka. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur hidup di zaman ini menjadi umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih bersyukur lagi Allah berikan kepada kita bimbingan agar mengenal sunnah Nabi dan mengamalkannya. Lebih bersyukur lagi alhamdulillah, ini nikmat di atas nikmat. Lebih lagi dari itu, Allah berikan kesadaran bagi kita untuk talabul ilmi, berusaha memahami dan mendalami ilmunya Nabi. Ini nikmat di atas nikmat lagi. Masya Allah. Sehingga harus kita bangga, harus kita senang dengan mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Tidak usah kita minder. Kenapa harus minder? Nabi kita terbaik. Maka hadirin yang kami muliakan, ini poin yang besar yang harus kita yakini, yang kita imani. Yang pertama, mengapa kita mengikuti sunnah Nabi? Karena kita yakin itu wajib. Kita yakin itulah al-haq. Adapun yang lainnya adalah batil. Kenapa kita mengikuti sunnah Nabi? Dikarenakan beliau Nabi orang yang pertama dan paling mulia. Sehingga kita sudah mengikuti kemuliaan dan kehormatan yang paling mulia. Adapun yang lainnya yang menyelisihinya adalah rendah dan hina. Nabi kita bersabda dalam hadis yang sahih, "Wujilat adzillatu wasigharu liman khalafa amri." Allah jadikan kerendahan dan kehinaan bagi siapa yang menyelisihi ajaranku. Lihat baik kaum muslimin, hina, rendah itu dikarenakan orang menyelisihi bimbingan Nabi. Maka orang yang mentaati Rasul akan menjadi mulia. Allah berfirman, "Ya rafi'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah yang akan meninggikan derajatnya orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu di antara kalian beberapa derajat. Maka hadirin yang kami muliakan, ini yang pertama yang kami sampaikan dari pembahasan tentang keutamaan mengikuti Rasul. Yang berikutnya kami akan bacakan ucapan Al-Imam Ibn Rajab. Demikian pula dengan ucapannya Al-Imam Ibn Quddam Al-Maqdisi. Setengah jam ke depan, insyaallah. Ada jam gak sini Pak? Tadi diumumkan jam 5 ya. Ya kita korting 15 menit Pak, sehingga jam 5 kurang seperempat. Insyaallah. Begitu ya Pak ya. Kalau ada korting Pak, pada senang Pak. Korting. Qala al-Imam Ibn Quddama rahimahullah dalam kitab Liyadhamul Muwaswisin, beliau memberitahukan kepada kita tentang keutamaan mengikuti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, beliau mengatakan, "Wa fi ittiba'i sunnah barakatu muwafaqatu syar'i." Dan ketika seorang mengikuti sunnah, maka dia akan mendapatkan keutamaan yang berikut ini. Yang pertama, barokahnya sesuai dengan syariat. Mengikuti sunnah Nabi akan mendapatkan yang pertama barokahnya sesuai dengan syariat. Masya Allah. Banyak orang beragama tanpa mengikuti sunnah, maka dia bimbang, kacau, galau. Ini sesuai tidak dengan syariat ya? Ini ada contohnya tidak ya? Ini ada ajarannya apa enggak? Ini kok kayaknya enggak ada landasannya, enggak ada dasarnya. Bimbang, kacau, galau hatinya. Karena tidak bisa dipastikan itu adalah ajarannya Allah Azza wa Jal ketika Anda tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda halnya ketika kita beragama dengan mengikuti sunnahnya Nabi. Qala Allah wa qala Rasul. Allah berfirman, Rasul bersabda begini, begini dan begini. Tatkala kita mengikuti hal itu, ittiba'us sunnah, mantap hati kita, mantap, yakin, kokoh, inilah dia sesuai dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Sehingga tidak ada kebimbangan, tidak ada kegalauan dalam hati, tidak kacau pikiran kita, tidak ada was-was dalam hati kita. Karena kita mengikuti ajarannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang kami hormati, masih pada poin yang satu ini. Apa sih untungnya amalan itu cocok dengan Nabi? Dan apa ruginya amalan yang tidak cocok dengan Nabi? Kan begitu berfikirnya, apa ruginya, apa untungnya? Untungnya adalah kalau kita mengikuti sunnah Nabi, berarti amalan kita sesuai dengan syar'i, dan itu akan menyebabkan amalan kita diterima oleh Allah ketika kita ikhlas dalam mengamalkannya. Adapun kalau kita beramal dengan sebuah amalan yang bukan sunnah Nabi, tidak dipastikan itu adalah bagian dari ajarannya Nabi, maka yang ada adalah kepastian. Kepastian, waikum muslimin, ditolaknya amalan itu. Loh, berani teman kamu mengatakan ditolak-ditolak itu kan terserah Allah, bukan urusanmu. Gimana? Jawabannya, Nabi kita lah yang memberitahukan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal sebuah amalan yang tidak ada contoh dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Ini memberikan tahu kepada kita bahwasanya semua ibadah-ibadah, zikir-zikir, wirid-wirid, ataupun amalan apapun yang dikatakan ibadah, tetapi itu bukan bimbingan Nabi. Karena ketika dicek, diteliti, Nabi tidak pernah mengajarkannya, Nabi tidak pernah mengamalkannya. Maka hal itu dipastikan oleh Rasul tertolaknya amalan itu. Hagadakum sini. Sehingga dengan kita mengikuti Nabi Muhammad SAW, sebuah kebanggaan, sebuah kebenaran yang membawa kita pada titik diterimanya amalan kita. Sebagaimana kita telah mengetahui bersama bahwa amalan itu diterima dengan dua syarat. Yang pertama ikhlas karena Allah dalam mengamalkannya. Dan yang kedua sesuai dengan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Ini dia. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Barang siapa yang mengharapkan ridha Allah, mengharapkan pahala dari Allah, maka hendaknya dia beramal dengan amalan yang saleh dan jangan menyekutukan Allah dengan apapun. Ini syarat diterimanya ibadah. Maka dengan kita mengikuti Rasul, berpegang teguh dengan ajarannya Rasul, maka kita akan cocok dengan syariat. Dan ini menjadikan sebab amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dari ucapannya siapa? Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Dhamul Muwaswisin. Yang kedua, waridha Rabbi Subhanahu wa taala. Kata beliau mengucapkan yang kedua, orang yang mengikuti sunnah Nabi, maka dia akan mendapatkan ridhonya Allah. Ridhonya Allah, waikum muslimin. Kita semuanya menginginkan diridhoi oleh Allah. Itu bisa diraih, itu bisa didapat apabila kita mengikuti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada contohnya? Ini adalah hal yang pasti. Mengikuti Nabi akan mendapatkan ridha. Apakah sudah ada contohnya, bukti nyata Allah telah meridhai satu kaum? Naam, ada. Siapa mereka? Muhajirin wal Ansar. Allah berfirman dalam surat Taubah ayat yang ke-100, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabi'uuhum biihsan radiyallahu anhum wa radu an wa'addalhum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha abadan dzalikal fawzul 'adzim. Lihat ayat ini kau di sini. Generasi yang awal, yang pertama dalam Islam ini, sabiqun, yang terdepan dalam kebaikan. Siapa mereka? Muhajirin wal Ansar. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya, maka radhiyallahu anhum, Allah telah memberikan ridha kepada mereka. Allah telah meridhai mereka. Sehingga dengan ayat ini, kalau disebut nama sahabat, kita mengatakan radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Utsman radhiyallahu anhu. An sahabat disebut setelahnya kalimat radhiyallahu anhu. Kalau seorang sahabiah, wanita radhiyallahu anha. Kenapa? Karena Allah telah memberikan itu dalam ayat ini. Keyakinan yang kokoh, yang pasti, bahwasanya mereka para sahabat Nabi telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kenapa mereka diridhai? Karena mereka orang Arab. Waduh, kalau nak aje pak, dek orang diri doi pak, orang Arab, ya, pesek. Ya. Alhamdulillah bukan faktor itu. Kenapa? Karena itu banyak orang Arab. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Talib, mana justru finnar dalam neraka. Padahal mereka orang Arab, bukan hanya sekedar Arab. Mereka Quraisy, min Bani Hashim. Mereka adalah paman-paman Nabi. Abu Lahab, paman Nabi. Abu Talib, paman Nabi. Tetapi mereka finnar. Alhamdulillah, bukan karena kearabannya. Terus bagaimana mereka masuk dalam orang-orang yang dipastikan mendapatkan ridho? Dikarenakan mereka mentaati Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jawabannya. Kita ini kaum muslimin tidak akan mendapatkan ridho, ridhonya Allah, kalau tidak mengikuti muhajirin wal ansar. Coba lihat ayat ini, ayat kalimatnya. Wassabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabi'uuhum biihsan. Orang-orang yang pertama dalam Islam, muhajirin dan ansar, dan orang yang mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Kita ini masuk yang mana, Pak? Muhajirin kita? Bukan. Kita masuk yang mana? Ansor? Bukan. Kita masuk yang mana? Yang kemungkinan yang ketiga ini. Tidak ada cara lain kecuali kita harus menjadi yang ketiga. Apa itu? Walladzina taba'uhum bihsan. Menjadi orang-orang yang mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya. Baru Allah akan memberikan ridho kepada kita. Kalau kita tidak mengikuti muhajirin wal ansar, maka tidak akan mungkin kita mendapatkan ridhonya. Mau cari cara yang mana? Enggak ada, Pak. Cuma tiga, muhajirin, ansar, walladzina taba'uhum bihsan. Mengikuti para sahabat maknanya mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, dari mana, Pak? Sudah dari tadi satu jam berlalu masih yang ketiga terus. Ini yang ketiga dari ucapan Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi. Ketika beliau menjelaskan tentang keutamaan mengikuti sunnah. Yang ketiga, wa raf'ud darajat. Seorang yang mengikuti sunnah Nabi, maka derajatnya akan tinggi, akan mulia. Allah subhanahu wa ta'ala, pada ayat yang tadi kami sampaikan, Allah memberitahukan siapakah orangnya yang akan dimuliakan oleh Allah, ditinggikan derajatnya daripada manusia yang lain. Adalah orang yang beriman dan orang yang memiliki ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan meninggikan derajatnya orang-orang yang beriman di antara kalian. Iman tidak akan mungkin ada kalau kita tidak mentaati Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang memiliki ilmu lebih tinggi lagi derajatnya daripada yang lain, karena dia memiliki ilmunya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakadha qawm muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang berikutnya, yang keempat, warahatul qalbi. Orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan rahatul qalbi. Apa itu rahatul qalbi? Ketenangan hati, kedamaian, ketentraman jiwa. Kenapa jiwa itu tenang? Dikarenakan dia tahu dengan pasti apa yang dia yakini itu hak. Apa yang dia amalkan itu adalah kebenaran. Tatkala dia betul-betul mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tidaklah dia berkeyakinan kecuali ada dalilnya. Ilmunya jelas. Qala Allah wa qala Rasul. Ini firman Allah. Ini sabda Rasul. Mantap. Misal pembahasan tentang berapa jumlah nama Allah dan sifatnya. Dibagi menjadi dua. Kalau berbicara masalah nama Allah, 99 nama yang diberitahukan oleh Allah kepada manusia. Adapun yang disembunyikan, yang masih ada di alam ghaib, tidak seorang pun tahu berapa jumlah pastinya. Loh, katanya cuma 20 Pak Ustaz. Wujud kita mbak kok. Kan cuma 20. Ini kok kepripun Pak Ustaz? Kok beda? 20 dibandingkan 99. Akeh pundi ini kok Pak? Akeh pundi? Oh, takutnya akeh pundi. Ya akeh sing sang puluh sanga. Bener pundi ini kok Pak Ustaz? Itu pertanyaannya. Kita tanyakan kepada mereka yang menyatakan nama Allah dan sifatnya hanya 20. Mana dalilnya? Apakah ada ayatnya menyebutkan 20? Apakah ada hadis yang menyebutkan 20? Adapun yang menyebutkan angka 99 bahkan diperkuat oleh Nabi 100 kurang 1. Itu sabda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Walillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atun illa wahid. Allah memiliki nama 99 nama, 100 kurang 1. Oh, begitu hadisnya. Iya, mantap kita, tenang hati kita. Lah sing 20 ya mbuku tangan di. Ni tornang di buku apa? 99 mantap. Hadisnya jelas. Lah terus tadi dikatakan jumlahnya tidak diketahui dengan pasti dikarenakan masih ada yang tersembunyi di alam ghaib. Apa ada dasar dalilnya? Ada. Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita laka bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan 'ala khalqik au sa'tartahu fi 'ilmi al-ghaib 'indak. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan menyebut semua nama-namamu yang kau turunkan dalam kitab sucimu, yang kau ajarkan kepada seorang daripada rasulmu, yang engkau masih simpan di alam ghaib di sisimu. Sehingga dengan ini keyakinan kita sebagai muslim bahwa nama Allah dan sifatnya tidak terbatas. Karena masih banyak yang belum diberitahukan, yang masih tersembunyi di dalam alam ghaib yang tidak seorang pun bisa mengetahuinya. Adapun yang diketahui oleh kita sebagai manusia hanyalah 99 nama saja. Adapun sifat lebih dari itu. Dengan ini rahatul qalb. Hati itu tenang. Mau beribadah umamanya, saya mau beribadah. Harus ada sunnahnya. Nabi bagaimana ibadahnya? Nabi begini, begini, begini. Saya ikut itu. Mantap. Tenang hati kita. Kenapa? Karena memiliki ilmu tentang amalan Nabi. Beda dengan mereka-mereka yang beribadah asal ngibadah. Tidak peduli ada dalilnya atau tidak. Tidak mau tahu ada sunnahnya atau tidak. Sing pentinglah ngibadah. Ana contohnya ora bagus, ora urus kowe. Ora urus sing penting ngibadah. Ora diterima yang ngono. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang ini kalau bimbang kacau pikirannya, diterima panda ya Allah, doa ya Allah, terimalah bid'ah kami ini. Bid'ah itu tertolak wa kullu bid'atin dhalalah. Wa kullu dhalalatin finnar. Kok berdoa Anda sudah yakin ini bid'ah, Anda mengharap diterima? Rasul sudah memberitahukan hal itu. Man amil amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Allah sendiri memberitahukan adanya orang-orang yang paling rugi amalannya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya um yahsabuna annahum yusinnuna sun'a. Orang yang paling rugi adalah orang-orang yang sesat amal perbuatannya dikarenakan menyimpang dari Nabi, tetapi mereka menyangka amalan itu baik. Kasihan deh lu, sesat tapi menyangka benar. Kenapa? Karena dia tidak komitmen dengan ajaran Nabi. Hagada kaum sini. Sehingga agar kita mengikuti sunnah Nabi, yakin itu wajib. Dan yang kedua, kita tahu itu keutamanya sangat besar. Yang keberapa lagi? 5. Jam 5? Oh belum. Kurang 5 menit sesuai dengan janji yang sudah disebutkan. Yang kelima, wada'atul badan. Dengan mengikuti sunnah Nabi, maka badan ini akan santai. Badan ini akan tenang. Kalau tadi berkaitan dengan hati, ini sekarang berkaitan dengan badan. Maksudnya gimana, Pak? Kalau kita beribadah sesuai dengan ajaran Nabi, itu semuanya mudah, gampang, bisa dilakukan dengan baik tanpa capek. Masya Allah. Beda halnya dengan bid'ah. Ada di antara bid'ah itu zikir sampai sekian ratus. Ya. Ada sampai 500. 500 sudah sampai 1000. 1000 sudah 1500. Besok 2000. Kayak harga cilok saja, Pak. Itu gimana kaum muslim dan mengamalkannya? Butuh waktu yang lama, butuh. Oh, sampai berapa ini? Sudah 2000 belum? Belum. Baru 200 harus sampai. Hadirin kemuliakan, jika lo sesuai dengan sunnah, Anda akan tenang hati dan akan merohah badan. Tidak ada yang takalluf memberat-beratkan diri di luar dari batas kemampuan manusia. Tidak ada. Tidak ada wa muslimin, semuanya akan baik. Zikir 33 kali dengan jari jemari, nikmat dirasakan. Salat sekian rakaat, sekian rakaat. Dulu di zaman Nabi muncul pemikiran bid'ah. 3 pemikiran bid'ah yang Nabi tolak mentah-mentah, bahkan Nabi murka. Yang pertama mengatakan, ama ana fa'usalli lailan walam arkud. Adapun aku akan malam, akan sholat malam sepanjang malam dan tidak akan pernah tidur malam. Dari badai syak, star sholat sampai subuh. Yang kedua mengatakan, ama ana fa'usumu dahr walam uftir. Aku akan puasa sepanjang siang, dari subuh sampai maghrib puasa, Senin puasa, Selasa, Rabu, Kamis puasa terus, enggak pernah berhenti. Yang ketiga mengatakan, wa amma ana fa'tazul nisa wa lam atazawwaj. Adapun aku akan jauhi wanita dan aku tidak akan menikahi wanita. Hidupku hanya untuk ibadah saja. Ini kalau ditanya, kenapa dia seperti itu? Karena semangat beribadah. Sholat sepanjang malam. Puasa terus tanpa berhenti. Dan tidak menikah untuk beribadah terus. Itu karena faktor semangat. Hal itu kalau dinilai hebat atau tidak, Pak? Hebat. Tetapi Nabi marah kepada mereka. Nabi marah kepada mereka. Karena apa yang mereka inginkan itu adalah sesuatu yang sesat. Menyelisih Nabi. Walaupun nyatanya baik. Tetap itu sebuah kesesatan. Nabi kita tidak mengajarkan itu. Siapa yang melakukan itu maka badannya akan capek. Akan lelah. Dan dia akan kalah. Dari apa yang dia lakukan. Sebaik-baik amalan adalah mengikuti Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Satu menit lagi. Yang terakhir. Jadi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mengikuti sunnah Nabi. Ada targhimu syaitan. Dengan kita mengikuti sunnah Nabi. Kita akan bisa membuat marah syaitan. Membuat marah syaitan itu adalah sebuah keutamaan. Syaitan itu musuh. Harus dijadikan sebagai musuh. Inna syaitana lakum aduun. Fattakhiduhu aduwa. Syaitan itu adalah musuh. Maka jadikanlah syaitan itu adalah musuh bagi kalian. Dengan kita membuat marah musuh kita. Oh, kita senang banget pak. Kesuh mono kesuh. Marah silakan. Syaitan. Dengan kita membuat marah syaitan. Berarti kita tidak sejalan dengan syaitan. Kita sejalan dengan kebenaran. Karena syaitan itu di atas batil. Kita di atas al-haq. Kita di atas al-huda petunjuk. Karena syaitan di atas dolal kesesatan. Kita di atas jalan menuju surga. Syaitan berada di atas jalan menuju neraka. Sehingga ketika kita mengikuti sunnah. Syaitan akan murka kepada kita. Alhamdulillah. Berhasil hidup kita. Tidak menjadikan syaitan sebagai teman. Yang diikuti oleh kita. Bahkan kita jadikan syaitan sebagai musuh yang dia murka kepada kita. Berarti kita bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita mengikuti jejak langkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada di antara hadirin. Lah nanti kalau syaitannya kesuh terus mucu jadi pocong beribu-ibu bapak. Ya medeni. Hadirin yang kami muliakan, kita punya zikir yang kuat. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita yakin lam yadurruhu syai'un hatta yartahi min manzilihi dzalik. Tidak akan diganggu oleh syaitan orang yang mengucapkan doa ini. Masih banyak yang lainnya ucapan Al-Imam Ibnu Rajab yang belum bisa kita baca. Mudah-mudahan apa yang kita bisa sampaikan sebelum ini menjawab sebuah pertanyaan. Mengapa kita harus kokoh memegangi sunnah? Jawabannya karena yang pertama, memegangi sunnah hukumnya apa? Wajib. Itulah al-haq. Dan yang kedua, kita memegangi sunnah mendapatkan sekian banyak keutamaan yang tidak akan bisa diraih oleh seorang yang tidak mengikuti sunnah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan hadirin. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.